Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tayyib, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, masih pada bab. Tayyib, kajian kitab Bulughul Maram masih pada bab adab qada'il hajah. Adab-adab ketika buang hajat. Barakallahu fikum. Pada hadis yang ke-96 dan insyaallah lanjut 97, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan wa an Salman radhiyallahu anhu qala, dan dari Salman semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata. Salman di sini adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, disebut Al-Farisi dikarenakan beliau dari Faris, negeri Faris. Kana abuhu majusian, dahulu ayahnya adalah seorang majusi, bahkan seorang tokoh yang pekerjaannya adalah menunggu ya api yang didewakan, yang diagungkan oleh orang-orang Majusi. Setiap harinya api tersebut dipertahankan supaya tidak mengecil dan tidak padam. Terus dengan cara mungkin diberi barakallahu fikum kayu bakar, minyak dan seterusnya. Maka barang siapa yang menjadi tokohnya, pemukanya, maka itulah tugasnya. Barakallahu fikum. Namun di saat itu akhirnya Salman Al-Farisi ini tadayyana bidinin Nasoro, akhirnya beragama Nasoro. Tidak mengikuti agamanya ayahnya. Watarokal majusiyah, dan meninggalkan agama majusinya. Di saat Salman Al-Farisi ini belajar kepada beberapa gurunya, rohib ila rohib, dari satu pendeta ke pendeta yang lain, setiap kali satu pendeta yang dia berguru padanya hendak meninggal, maka selalu memerintahkan dan memberikan isyarat kepada Salman untuk pergi ke rohib yang lainnya, ke pendeta yang lainnya. Itu terus berlangsung sampai akhirnya rohib atau pendeta terakhir dari pendeta-pendeta yang ada, dia hendak meninggal. Dia menyatakan bahwasanya tidak ada lagi pendeta yang tersisa. Namun pendeta tadi, barakatikum, memberikan khabar bi anna hunaka nabiyan, bahwasanya di sana ada seorang nabi yang barakallahu fikum sudah dekat, ya, diutus kepada kaumnya. Kemudian Salman Al-Farisi ini ditunjukkan oleh pendeta tempat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yakni di Madinah. Diisyaratkan ketika itu di sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya, yakni Madinah. Ketika Salman Al-Farisi, ya, mendengar ucapan pendetanya, gurunya yang terakhir tersebut mengatakan demikian, maka Salman Al-Farisi bergegas bersiap-siap, tawajjaha yuridul Madinah, untuk menuju ke Madinah. Namun ternyata di tengah jalan, ya, beliau mengalami musibah. Ya, beliau ketika itu akhirnya, ya, dirampok, didolimi, ditawan dan dijadikan budak. Peraturan orang-orang jahiliyah zaman dulu, di antara barakallahu fikum status budak adalah dengan cara dia, ya, ditawan kemudian ditundukkan, dan ini terjadi pada Salman Al-Farisi. Akhirnya beliau dijual ke orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Singkat cerita barakallahu fikum, akhirnya Salman Al-Farisi di samping beliau menjadi budak ketika itu, beliau bergembira karena sudah ada di Madinah, dan kegembiraan ini sekaligus menanyakan kepada tuannya orang Yahudi akan kebenaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun ternyata faghadiba alaihi, orang Yahudi tersebut marah kepada Salman Al-Farisi dan menamparnya. Akhirnya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, anugerah jalan yang lain, ya, dikarenakan Salman Al-Farisi ini benar-benar memiliki niat yang baik untuk mencari kebenaran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan beliau dengan Nabi, yang akhirnya barakallahu fikum, summa innan nabiyya alaihi salatu wasalam ba'da dzalika ishtara Salman min hadzal yahudi. Akhirnya setelah itu, ketika Nabi tahu status Salman Al-Farisi, akhirnya membeli Salman dari orang Yahudi, wa ataqahum, kemudian membebaskan beliau, wa sara maulalir rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian Salman Al-Farisi ini akhirnya menjadi pembantunya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk di antara salah satu keutamaan Salman Al-Farisi. Kemudian barakallahu fikum, Nabi juga menyatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad, Salman minna ahlil bait. Salman termasuk bagianku. Dia adalah dianggap sebagai ahlul bait. Akhirnya barakallahu'alaikum, Salman Al-Farisi pun ya tidak mau barakallahu'alaikum mengambil zakat, sedekah, beda lagi dengan hadiah. Namun hadiah pun terkadang karena waroknya beliau tidak mau. Kemudian di masa khilafahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi ini ya ketika negeri Persia Faris itu ditaklukkan di masa Umar ibn Khattab, maka Salman Al-Farisi ini soro amiron alal madain, diangkat menjadi gubernur untuk memerintah beberapa kota yang ada di Persia. Wa kana la ya'kulu mimma yu'ta min baitil mal, beliau tidak mau makan dari apa yang diberikan kepada beliau dari baitul mal. Wa inna ma kana yastaghillu biyadihi, beliau hanya mau makan dari apa yang diusahakan dengan tangannya. Wa ya'kulu min kasbi yadihi, dan beliau hanya mau makan dari usaha tangannya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah sedikit tentang biografi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menyatakan, laqad nahana Rasulullah alaihi salatu wassalam an nastaqbila al-qiblata bi ghaid aw baul. Kata Salman Al-Farisi, sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Aunastanjia bil yamin, dan kami juga dilarang untuk beristinja memakai tangan kanan. Nah, ceboknya, menggosoknya pakai tangan kanan. Itu dilarang oleh Nabi. Au anastanjia bi aqalla min thalathati ahjar, atau kami juga dilarang istinja cebok. Kalau menggunakan batu berarti istijmar. Istinja di sini adalah barakallahu fikum istilah umumnya yang mencakup pakai air dan batu. Kami juga dilarang istinja menggunakan batu kurang dari 3 batu. Au an nastanjia biraji'in au atmin, atau kami juga dilarang istinja menggunakan kotoran hewan roji' atau menggunakan tulang. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pada hadis yang ke-97, walis sab'ah min hadis, dan dari imam yang 7, yakni al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Min hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari hadith Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridai beliau, Beliau menyatakan, membawakan hadis, la tastaqbilul qiblata bighaid wala baul. Janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang hajat, baik itu buang air besar maupun air kecil. Wala tastadbiruha, wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi kiblat ketika buang air besar atau air kecil. Walakin syarriqu aw gharibu, akan tetapi hendaknya menghadap timur atau barat. Ketika itu kiblat orang Madinah atau para sahabat yang diajak bicara oleh Nabi itu menghadapnya antara utara ya atau selatan. Kalau kita kan ke barat, karena posisi Indonesia itu berhukum ada di timur Ka'bah, walaupun agak serong ya, agak serong ke tenggara. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini ada beberapa larangan. Larangan yang pertama, an-nahyul awal, larangan yang pertama, yakni pada hadis Salman Al-Farisi. An-nahyu an-istiqbalil qiblati aw-istidbariha bibaulin aw-ghaitin. Larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau air besar. Untuk membelakangi kiblat, ini keterangan dari hadis Abu Ayyub. Barakallahu fikum. Untuk larangan yang pertama ini, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar, barakallahu fikum, seluruh para ulama bersepakat kalau di luar bangunan ketika buang air besar atau buang air kecil, para ulama bersepakat akan keharamannya, akan larangannya. Adapun kalau di dalam bangunan, toilet dalam rumah misalkan, atau barakallahu fikum, ada toilet yang ada bangunannya tertutup, maka para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim serta sebagian ulama yang lain, berpendapat bahwasanya larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat itu juga mencakup di dalam bangunan. Berdasarkan hadis Abu Ayyub tadi, la tastaqbilul qiblata bighaid wala baul wala tastadbiruha. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan sebagian ulama yang lain. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, adalah pendapat yang membolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat apabila itu di dalam bangunan, dan ini pendapatnya madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali dan sebagian ulama yang lainnya. Di antaranya adalah Al-Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam. Subulus Salam ini adalah syarah Bulughul Maram. Beliau menyatakan hadzal qaul aqrab. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang paling mendekati. Yakni ka'annahu rajjaha hadzal qaul. Yakni sepertinya beliau ini Al-Imam As-Sun'ani merojihkan, ya, merojihkan pendapat yang kedua ini. Jam'an bainal ahadith, untuk mengkompromikan beberapa hadis yang nampaknya bertentangan. Hadis barakallahu fikum Salman Al-Farisi, di situ disebutkan Nabi melarang menghadap kiblat. Demikian pula pada hadis barakallahu fikum Abu Ayyub. Namun pada hadis yang lain barakallahu fikum sebagian para sahabat melihat Nabi, ya, ketika buang hajat barakallahu fikum ternyata menghadap atau membelakangi kiblat. Maka barakallahu fikum yang benar insyaallah adalah pendapat yang kedua. Untuk yang di dalam bangunan, yakni boleh. Namun kalau kita sendiri hendak membuat toilet, ya, belum terlanjur menghadap atau membelakangi, maka yang afdol, ya, maka barakallahu fikum adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, afdolnya ya tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika di dalam bangunan. Kalau di luar bangunan, semua para ulama bersepakat akan keharumannya menghadap atau membelakangi kiblat. Baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Ya, barakallahu fikum. Disebutkan oleh sebagian para ulama, di antara illah larangan menghadap atau membelakangi kiblat, dikarenakan kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah Al-Musharrifah yang mulia. Itu adalah barakallahu fikum sebuah bangunan yang menjadi syiar ibadah, diantaranya sholat, ya, diantaranya sholat. Oleh karena itu barakallahu fikum, dikarenakan Ka'bah ini, ya, adalah tempat di mana seseorang menghadap ketika sholat, maka di situ ada kemuliaan untuk Ka'bah, supaya kita tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah atau kiblat kita ketika buang hajat. Ta'ziman li baitillah, dalam rangka mengagungkan baitullah, rumah Allah. Barakallahu fiik. Adapun sabda Nabi dalam hadis Abu Ayyub tadi, hadis yang kedua, walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi hendaknya kalian menghadap timur atau barat. Syarriqu menghadap timur, aw gharribu menghadap barat. Ini bagi yang kiblatnya itu adalah menghadap utara atau selatan, sehingga ketika buang hajat disuruh untuk menghadap timur atau barat. Akan tetapi kalau kaum muslimin yang lainnya kiblatnya adalah menghadap timur atau barat, ya, barakallahu fikum, maka buang hajatnya menghadap utara atau selatan. Barakallahu fikum. Kemudian larangan yang kedua dalam hadis yang kita baca tadi, an-nahyu an-nastanjiya bi'aqalla min thalathati ahjar, larangan istinja menggunakan tiga batu, berarti istijmar. Barakallahu fikum. Di sini terkait larangan ini, barakallahu fikum, itu adalah jumlah minimalnya adalah tiga batu. Walaupun ada sebagian para ulama menyatakan yang dimaksud tiga batu itu adalah yang berfungsi untuk membersihkan, cara mengusapnya, maka pakai tiga batu, satu usap dibuang, batu kedua satu usapan dibuang, batu ketiga satu usapan ya dibuang. Sebagian para ulama menyebutkan ya, kalau satu batu bisa sisi-sisinya mencukupi tiga usapan, maka boleh. Ini diantara para ulama menyebutkan demikian. Namun yang lebih selamat, barakallahu fikum, adalah sesuai dengan zahir hadis tadi. Ya, tiga batu. Ya, barakallahu fikum. Tiga batu minimalnya. Kalau kurang maka 4, 5 lebih afdol. Kalau kurang 6 maka 7 lebih afdol, ganjil. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama mengapa ya menggunakan tiga batu atau tidak kurang dari itu, ya supaya barakallahu fikum lebih bersih. Ya, dikarenakan Islam sangat menganjurkan yang namanya kebersihan. Kemudian larangan yang ketiga, an-nahyu tsalits, an-nahyu an-nastanjiya bil yamin, larangan istinja menggunakan tangan kanan, baik istinja dengan air atau istijmar. Ketika mengusapnya dengan tangan kanan itu dilarang. Barakallahu fikum. Hal itu dilarang ya, dikarenakan tangan kanan itu adalah tangan yang lebih mulia daripada tangan kiri dan biasa dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk makan, minum ya, untuk memberi dan lain-lain, barakallahu fikum. Oleh karena itu tidak sepantasnya orang istinja atau istijmar memakai tangan kanan, harus tangan kiri. Dan ini hukumnya wajib memakai tangan kiri, tidak boleh tangan kanan. Kemudian larangan yang berikutnya, an-nahyu rabi', larangan yang keempat, an-nahyu an-nastanjiya biraji' au atmin, kita dilarang istinja menggunakan rajih, yakni kotoran hewan, au atmin atau memakai tulang, itu dilarang. Barakallahu fikum. kalau istijmar dengan batu tidak didapati, maka diperbolehkan, kata para ulama, min manadil, menggunakan sapu tangan atau tisu, ya, atau menggunakan kayu, atau menggunakan tinun kawi, ya, tanah liat atau tanah yang keras, yang kering. Adapun menggunakan roji au atmun, kotoran hewan yang mengering, atau menggunakan tulang, maka ini diharamkan, dilarang. Sebagian para ulama menyebutkan hal itu dilarang dikarenakan kotoran hewan itu adalah makanan dari hewan tunggangannya jin. Jadi jin juga punya hewan-hewan tunggangan, ya. Wa ammal idzam, adapun tulang, maka tulang itu barakallahu fikum adalah di antara makanan jin, ya. Oleh karena itu, kata para ulama, kalau orang itu istijmar memakai kotoran hewan atau tulang, maka barakallahu fikum, fa inna dzalika yuqadziruhu ala ikhwanina min muslimain al-jin. Perbuatan tersebut, ya, berarti mengotori, ya, membuat kotor kotoran hewan yang kering dan tulang yang dia pakai, sehingga menyakiti, ya, kaum muslimin dari kalangan bangsa jin. Ini diantara berkafikum sebab kenapa dilarang. Walaupun di sana dia mengatakan bahwasanya kita tidak bisa melihat apakah benar, ya, kotoran itu menjadi makanannya hewan tunggangannya jin, demikian pula tulang. Namun ini adalah perkara gaib, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Namun ada juga berkutikum keterangan hadis tentang itu. Ya, keterangan hadis tentang itu dikarenakan hal itu pernah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, allazi la yantiqu anil hawa, nabi yang tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Baik, barakallahu fikum. Itulah empat larangan yang disebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi dan juga Abu Ayyub Al-Ansari dengan sanad yang sahih. Barakallahu fikum. Thayyib, padanya ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, Dalam hadis yang disebutkan tadi ada beberapa larangan, yakni terdapat padanya 4 larangan ya, yang disebutkan tadi. Larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat ya. Kemudian barakallahu fikum, larangan istinja dengan kurang dari 3 batu, larangan istinja dengan tangan kanan, larangan istinja membersihkan dengan kotoran kering atau tulang. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, fihi masyru'iyatul istijmar bil ahjar. Pada hadis tersebut ada syariat anjuran untuk istijmar, membersihkan sisa kotoran dengan batu. Dikarenakan barakallahu fikum, seorang muslim wajib baginya menghilangkan najis apabila buang hajat, baik ketika buang air besar maupun ketika buang air kecil. Untuk istijmar atau istinja, terkadang ketika pemakai batu sudah cukup, maka tidak mengapa. Ketika memakai air sudah cukup tanpa batu, maka tidak mengapa. Namun kata para ulama, wal jam'u bainahuma afdal. Menjamak, menggabungkan keduanya, pakai batu dulu kemudian air, itu lebih afdal. Namun barakallahu fikum, terkadang kondisi untuk menjamak tidak memungkinkan untuk saat ini. Maka barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab, mungkin ada yang lebih baik atau yang serupa dengan kita memakai sabun ya. Air dan sabun. Barakallahu fikum, kemudian setelah itu kita mencuci tangan kita pakai sabun lagi. Dan mensucikan diri dari najis, baik itu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Contohnya apa Pak Amin, najis yang ringan mukhaffafah? Itu ingat antum. Barakallahu fikum, najis itu kan ada 3, mukhaffafah ringan, kemudian mutawassithah pertengahan, kemudian mughalladhah yang berat. Yang ringan itu barakallahu fikum adalah air kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan nasi, yakni masih minum air susu. Ya, misalkan umur 5 bulan atau 4 bulan sudah makan nasi, maka itu masuk pada mutawassithah. Ini anak laki-laki. Kalau bayinya perempuan, langsung masuk mutawassithah walaupun belum makan nasi. Najis yang ringan mukhaffafah ya, hanya diperciki air 3 kali ya. Kalau bayi perempuan dari awal dia sudah langsung mutawasitoh, jenis najisnya. Berarti harus tidak cukup hanya dipercikti. Barakallahu fikum. Jadi harus dicuci, hilang bau, warna, rasanya. Kemudian najis mutawasitoh pertengahan adalah semua najis selain yang air kencing bayi laki-laki tadi yang belum minum, yang belum makan nasi. Berarti kotoran manusia ya, masuk padanya juga air kencing bayi perempuan ya. Barakallahu fikum. Itu semuanya termasuk bangkai ya. Itu semuanya adalah najis mutawasitoh pertengahan. Berarti harus dihilangkan bau, warna, dan rasa. Yang terakhir, najis mughalladhah ini barakallahu fikum ada pada air liur anjing. Berarti harus dicuci sebanyak 7 kali, yang kedelapannya ditambah tanah ya, atau di awal dikasih tanah sama air, digosok, kemudian disiram 7 kali. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, barakallahu fikum, mencintai kaum muslimin yang membersihkan diri dari najis, baik najis yang ada di badan, pakaian maupun tempat. Tempat manapun, rumahnya misalkan, tempat ibadahnya dan lain-lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-108, fihi rijal yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini turun berkaitan dengan barakalikum penduduk Kubah. Kubah, penduduk Kubah yang mereka yajma'una bainal hijarah wal ma, ketika buang hajat menjamak antara memakai batu dan air, digabung. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan menurunkan surat At-Taubah ayat ke-108. Dan ini pun berlaku umum apabila kaum muslimin dalam segala hal mensucikan diri dari najis atau mensucikan diri dari dosa dengan bertaubat, maka Allah mencintai. Fihi rijal, pada penduduk Kubah, di sana ada beberapa orang, yuhibbuna ayyatatahharu, mereka senang membersihkan diri, wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, fihi ishtiratul ahjar as-salata. Pada hadis tersebut terdapat faedah, dipersyaratkan memakai 3 batu ketika istijmar. Wa annahu law anqa bidunha fala yakfi. Walaupun bisa bersih dengan kurang dari 3 batu, maka hal ini tidak dianggap cukup menurut syariat. Idzan fala budda min salatati ahjar. Oleh karena itu harus memakai 3 batu. Ya, atau memakai 3 usapan, otomatis ini dengan 3 batu. Susah kalau 1 batu sisi-sisinya itu untuk 3 kali usapan, khawatir kena tangan ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, pendapat yang rajih adalah 3 batu sesuai dengan hadisnya. Ya, sesuai dengan zahir hadis. Kurang dari 3 tidak diperbolehkan kecuali memang keadaannya sangat mendesak, namun tetap pada kesempatan yang berikutnya ketika itu karena dianggap tidak cukup dia harus mencari air, ya kan? Nah, bawanya cuma 2 misalkan, nemunya 2, tidak ada lagi yang lain. Akhirnya dia pakai celananya. Dia otomatis harus ganti. Ya, harus dibersihkan lagi. Ya, dikarenakan tidak terangkat. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, larangan istijmar dengan kotoran hewan dan tulang menunjukkan keharusan mencari benda yang bisa menggantikan batu. Ya, barakallahu fikum. Ketika kotoran hewan dan tulang tidak dianggap, berarti ada yang lain, ya, yang boleh menggantikan batu. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, kotoran hewan dan tulang termasuk benda yang masih bisa dimanfaatkan oleh bangsa jin. Apalagi barakallahu fikum, kalau kita makan sebelumnya membaca basmalah, maka akan menjadi makanan jin dari tulang-tulang yang kita makan. Ya, misalkan kita makan balungan, ya, masih ada sisa daging-daging. Ya, jadi kita jangan sampai terlalu bersih. Ya, barakallahu'alaikum, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, supaya itu nanti bisa dijadikan makanan oleh bangsa jin dari kalangan kaum muslimin. Namun apabila seseorang tidak baca basmalah ketika makan, nah ketika itu dia makan bersama syaitan. Ya, walaupun kenyang tidak berkah, dan terkadang tidak kenyang walaupun banyak. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, annal asya allati yantafi'u biha la yajuz lil insan ayuqadziraha ala ghairihi. Sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya, sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya tidak boleh bagi seseorang untuk menodainya, mengotorinya. Barakallahu. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi ketika meminta untuk mencarikan batu ketika buang hajat, ternyata dibawakan ya kotoran hewan. yang kering. Maka Nabi menyatakan, hadza rous, ini kotor. Ada yang menyebutkan tafsirnya adalah najis, ada yang menyebutkan tidak najis namun kotor, tidak layak. Al-muhim, dilarang. Nah, ternyata hal itu masih bisa membawa manfaat untuk yang lainnya, untuk bangsa jin yang lain misalkan. Oleh karena itu, sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan tidak boleh dinodai, tidak boleh dirusak. Oleh karena itu, barakallahu'alaikum, padanya diambil faedah, ya, tidak boleh seseorang itu boros pada perkara atau benda yang masih bisa dimanfaatkan, tidak boleh kemudian dihancurkan, disia-siakan. Ini isyarat pada yang lainnya. Oleh karena itu, di antara beberapa tempat atau sesuatu yang masih bisa diambil manfaatnya, tidak boleh dinodai, di antaranya jalan lalu lalangnya orang. Tidak boleh buang hajat di situ karena masih bisa dimanfaatkan. Kemudian tempat untuk berteduh, tidak boleh orang buang hajat di situ. Baik itu tempat atau pohon, ya, terutama pohon yang berbuah dan lain-lain. Faedah yang terakhir, hadzal hadis dalilun ala kamali hadhihi syariah. Hadis ini menunjukkan sempurnanya syariat Islam ini. Jadi syariat Islam ini sangat sempurna sehingga perkara yang mungkin dianggap remeh pun ternyata padanya diatur. Ya, mana yang mengandung kemadzuratan karena najis ada bau atau di situ berkufikum memadzuratkan orang lain maka dilarang. Atau padanya ada perkara-perkara yang merugikan orang lain, maka dilarang. Ya, ini adalah agama yang mulia, yang sempurna, yang tidak ada pada agama yang lain. Wallahu ta'ala amisawab la yastanji minal haq. Dan Allah yang lebih mengetahui kebenaran, Allah tidak malu terhadap kebenaran. Perkara yang remeh, yang mungkin dianggap aib, Allah jelaskan. Maka ini menunjukkan berkufikum sempurnanya syariat Islam, yang tidak ada syariat yang lain selain agama Islam, agama buatan manusia yang sempurna melebihi Islam. Thayyib, mungkin malam ini sampai di sini. Barakallahu'alaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari anak pribadi dan dari syaitan, barakallahu fikum, wallahu ta'ala bisawab, naktafi ila huna, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fikum.